بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخوة الإيمان كمسلمين dan مسلمات، para pemirsa dan juga para pendengar رحمكم الله. Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan kemudahan, taufik, pertolongan di dalam menjalani liku-liku kehidupan dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah tabaraka wa taala, yang mencakup keyakinan, pengagungan, kecintaan yang bersemi di hati kita tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian lisan yang senantiasa memuji Allah, menyebut nama-nama dan sifat-sifat-Nya, kemudian kita senantiasa melakukan ketaatan ubudiyah yang demikian itu merupakan hakikat kesyukuran yang nyata dalam kehidupan kita. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah. Alhamdulillah atas rahmat, bimbingan, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk meningkatkan takwa kita, untuk mengintrospeksi diri, mempersiapkan bekal untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah awalan wa akhira wa zahiran wa batina. Kemudian salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan, terutama di hari yang mulia ini, untuk nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatul iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang akidah Imam Malik rahimahullah, yang merupakan guru dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Telah jelaskan sebelumnya bagaimana ya prinsip dasar yang dijadikan oleh Imam Malik rahimahullah di dalam beragama, terutama di dalam menetapkan perkara akidah, bahwa yang menjadi landasan, yang menjadi sumber utama, yang menjadi prinsip dasar di dalam beragama adalah kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah jalan yang harus kita tempuh. Inilah jalan yang harus kita ikuti di dalam beragama. Jika Imam Malik rahimahullah di zaman, tentunya masih banyak para ulama yang hidup semasa dengan beliau, zaman yang masih ya, atau zaman yang sangat dekat dengan masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman yang masih dekat tabi'in dan juga para sahabat, terlebih lagi beliau adalah ahli Madinah, imamnya ahli Madinah. Jika beliau rahimahullah, itu Imam Malik rahimahullah, begitu ya bersungguh-sungguh di dalam berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, serta mengajak umat untuk berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah di zaman yang tentunya masih didominasi oleh ahlul khair, orang-orang yang mulia, banyak para ulama ahli ibadah. Lalu bagaimana dengan zaman kita sekarang ini? Zaman yang lebih didominasi oleh pemikiran yang menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Zaman yang lebih didominasi oleh tata cara beribadah yang menyimpang dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman yang lebih didominasi oleh pengkultusan kepada akal pikiran atau figur tertentu. Zaman yang lebih didominasi oleh hanya mengikuti tradisi dan budaya yang diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyang. Tentu kita lebih membutuhkan semangat untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena tiada yang selamat kecuali yang mengikuti jalannya Rasulullah, jalannya para sahabat Rasulullah, apa yang telah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga yang telah diperintahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Naam, perjuangan untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada jalannya para salafun as-salih di zaman sekarang ini, tentu membutuhkan perjuangan, kesabaran, dan keilmuan. Tidak hanya cukup hanya bermodalkan semangat, tapi semangat ini bangun di atas ilmu. Semangat dibangun di atas pemahaman yang benar. Semangat yang dibangun di atas kesadaran yang tinggi bahwa tiada jalan untuk membawa kepada kebaikan kecuali apa yang telah dijelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhatul iman fa rahimakumullah. Itulah kesimpulan apa yang telah dijelaskan sebelumnya berkaitan dengan prinsip yang pertama, yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis di dalam seluruh perkara agama dan secara spesifik dalam perkara akidah. Kemudian satu hal yang juga berkaitan dengan prinsip yang pertama, jika kita diperintahkan untuk kembali kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi SAW, dan itulah jalan yang harus diikuti jika ingin selamat, maka merupakan konsekuensi dari yang demikian itu adalah mewaspadai berbagai penyimpangan atau perkara-perkara yang baru di dalam agama yang muncul setelah berlalunya generasi terbaik umat ini, terutama ya di zaman yang begitu banyak yang dimulai dengan kebodohan di zaman sekarang ini, kebodohan tentang urusan agama. Ya, dalam urusan dunia manusia sungguh ya ahli dalam berbagai ya disiplin ilmu. Tapi dalam urusan agama, naam, para ulama masih tetap ada. Tapi yang mendominasi kehidupan beragama umat Islam adalah al-jahlu bidinihim, kebodohan terhadap hakikat agama yang mulia ini. Dalam banyak hal, dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah, urusan akhlak, ya. Maka merupakan konsekuensi dari hal itu adalah pentingnya kita mewaspadai perkara-perkara yang muncul dalam urusan agama ini, dan kita harus selektif dan waspada dari menerima sesuatu yang disampaikan atas nama agama. Ya. Yang menggunakan label Islam, yang memakai baju Islam, ya, yang juga memakai simbol Islam. tapi pada hakikatnya itu pemikiran yang dicetuskan oleh pencetusnya, atau suatu perilaku, sikap, pemahaman yang tidak ada kaitannya dengan pemahaman Rasulullah, sahabat, dan ahlus sunnati wal jamaah yang berjalan di atas manhajnya para salafus saleh. Sehingga muncul berbagai perkara-perkara yang dihukumi dalam urusan agama dan perkara yang bid'ah dalam urusan pemikiran dan amaliyah dan ibadah. Muncul orang-orang yang berbicara dalam urusan agama hanya bermodalkan keahlian dalam retorika, dalam merangkai kata, yang tentu wallahu a'lam apa yang melatar belakangi dia berani untuk berbicara ya dalam urusan agama sementara tidak memiliki modal keilmuan ya yang cukup, terlebih lagi di zaman yang dimudahkan berbagai media dan sarana untuk menyebarkan berbagai informasi dan data, maka menjadi fitnah. Maka kata Imam Malik rahimahullah, salah satu prinsip dari prinsip ahli sunnati wal jama'ah di dalam beragama, agar kita selamat dari penyimpangan, agar kita ya tidak terjerumus ke dalam penyimpangan di dalam memahami agama ini, kita harus memastikan bahwa ilmu yang kita pelajari itu bersumberkan dari mana, dari siapa kita belajar ya, apakah dari orang-orang yang memahami ajaran Islam secara benar, yang menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber dari ilmu tersebut dan pemahaman yang benar, mengikuti pemahaman para salafus saleh, para ulama ahli sunnah, atau mengikuti pemahaman ahlul kalam, orang-orang filsafat, ahlul bid'ah dengan berbagai pemikiran dan penyimpangannya. Maka kata Imam Malik rahimahullah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam oleh Ismail bin Abi Uwais, ya. Ismail bin Abi Uwais ini adalah anak dari pamannya Imam Malik. Nah. Qala sami'tu khali Malikan yaqul inna hadzal 'ilma dinun. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Ya. Kata Ismail bin Abi Uwais, sami'tu khali Malikan. Yaitu, saya mendengar khal. Khal itu adalah saudara laki ibu. Ya. Mungkin ya, kita bisa istilahkan dengan paman ya. Tapi kalau istilah bahasa itu ada dua ya, saudara laki-laki dari pihak ayah itu dinamakan am, paman. Dari pihak ibu khal. Baik. Sami'tu khali Malikan yaqul. Saya mendengar khali, pamanku, berarti saudara ibunya. Itu Imam Malik. Yaqulu inna hadzal 'ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah din, adalah agama. Maka kata beliau, "Fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Ya. Maka hendaklah kalian memperhatikan ya, dari siapa kalian mengambil agama kalian. Diperhatikan, diseleksi, di cross check, dipastikan bahwa orang tempat kita belajar itu orang yang mengajarkan agama yang benar, Islam yang berlandaskan pemahaman para sahabat, para salafus saleh yang bersumberkan kepada Al-Quran dan Hadis. Harus kita pastikan, karena salah dalam berguru akan menyebabkan penyimpangan di dalam pemahaman, dalam perilaku, dan dalam amaliyah. Nah, Sebaliknya bila benar memilih ya guru yang memiliki akidah yang benar, memiliki pemahaman yang benar, yang memiliki loyalitas yang tinggi kepada agama ini, berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, yang sungguh sangat berhati-hati dalam menyebarkan, menyampaikan ilmu tersebut. Dia berbicara berdasarkan dalil, bukan hawa nafsu. Dia berbicara berdasarkan hadis, berdasarkan Al-Quran, bukan sebuah tradisi, bukan hanya sebuah ya yang mengikuti warisan atau tradisi atau budaya atau fanatik pada satu kelompok atau satu golongan, tapi betul-betul dia menyampaikan ilmu. Qala Allah wa qala Rasul, qala sahabah. Dan tatkala berbicara tentang Al-Quran, dia kembali kepada pemahaman para ahli tafsir dari kalangan para ulama-ulama yang diakui keilmuannya, tentunya para salafus salih. Tatkala berbicara dalam hadis, dia kembali kepada ahlinya. Tatkala berbicara tentang masalah fikih, dia kembali kepada ahlinya. Ya. Dan semangat untuk mengikuti dalil, bukan semangat untuk mengajarkan manusia untuk mengikuti pendapatnya atau fanatik kepadanya, atau semangat untuk membela suatu pemikiran atau pemahaman atau pendapat yang nyeleneh ya, atau yang aneh, atau juga berusaha memaksakan dalil untuk mengikuti pendapatnya atau untuk melegitimasi sebuah tradisi misalnya. Bukan seperti itu beragama. Jadi dipastikan bahwa kita belajar ilmu dari orang-orang yang betul-betul memahami agama ini dengan benar. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, dan di dalam memahami Al-Quran dan hadis, dia bersungguh-sungguh untuk kembali kepada pemahaman generasi terbaik umat ini, para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan seluruh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu para tabi'in, ulama-ulama tabi'in, atba'ut tabi'in, dan imam-imam yang mengikuti jejak dan juga jalan mereka. Naam. Nah, itu yang harus dijadikan sebagai guru. Itu yang harus dijadikan sebagai tempat kita belajar. Jangan terkesima dengan gelar akademik. Jangan tertipu dengan berbagai gelar ya dalam dunia ya pendidikan. Karena itu bukan standar ya sepenuhnya dalam menentukan keilmuan. Jangan terkesima, jangan tertipu dengan keahlian dalam berorasi, merangkai kata, karena bukan itu standar kebenaran. Ya. Ini harus diperhatikan. Dan jangan juga tertipu dengan urusan nasab, keturunan, sehingga apa yang dikatakannya pasti benar. Keliru. Yang menjadi standar penilaian kita dalam memilih guru adalah bagaimana akidahnya. Ini yang pertama. Benar? Menyimpang? Yang kedua, bagaimana loyalitas kepada Al-Quran dan hadis? Kemudian bagaimana semangat dia dalam memahami Al-Quran dan hadis? Dia berusaha kembali kepada pemahaman para salafun as-salih. Di dalam mempelajari usaha fikih, dia berusaha ya mendekatkan umat kepada dalil, bukan kepada pendapat individu. Kendati dia tidak terlepas dalam membahas usul masalah hukum dan masalah fikih dari pendapat-pendapat para ulama yang ahlinya dalam bidang mereka dalam usul fikih tersebut, tapi dia semangat untuk menggiring umat kepada mengikuti dalil. Karena para ulama tidak maksum. Yang maksum adalah dalil. Nah, maka dipastikan guru tempat kita belajar akidahnya benar, pemahamannya benar. Ya. Tapi kalau berguru kepada yang akidahnya menyimpang, maka akan menyeret seseorang kepada penyimpangan dalam pemikiran. Muncullah berbagai pemahaman yang keliru tentang Islam. Ya. Yang muncul pemikiran-pemikiran yang radikal, ekstremis. Ya. Penyimpangan-penyimpangan dalam memahami akidah, mengingkari sifat-sifat Allah. Ya. Penyimpangan juga dalam beramaliyah, memiliki sebuah ya, konsep dalam ibadah yang menyimpang dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kata Imam Malik, "Fanzuru amman ta'khudhu dinakum." Perhatikan ya, dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ini prinsip-prinsip dasar di dalam beragama. Ini sangat menentukan. Ya, sangat menentukan keselamatan ya di dalam belajar. Maka dahulu sebagian ulama salaf pernah mengatakan, inna min ni'matillahi ala asyab an yuwafiyahu li'alimin sunni, merupakan salah satu nikmat ya bagi seorang pemuda yang tumbuh, yang semangat, yang ingin belajar, belajar tentang agama ini, maka Allah bimbing dia untuk belajar kepada seorang alim yang mengenal sunnah, arti memiliki pemahaman yang benar. Dan ini penting sekali. Ini nasihat yang sangat berharga dari Imam Malik kepada kita semua, dan juga ulama-ulama yang lain yang mewasiatkan hal yang sama. Nah, kemudian diriwayatkan oleh Ma'an bin Isa, beliau mengatakan, kana Malik bin Anas yaqul la yu'khadhu al-ilmu an arba'ah wa yu'khadh min siwa dhalika wa dhakra min ha'ula'i al-arba'ah sahib al-hawa yad'u ila hawa atau qala mubtadi' yad'u ila bid'atihi. Kata Imam Malik rahimahullah, ilmu tidak boleh dipelajari diambil dari empat kelompok atau empat orang, empat golongan. Ya. Wa yu'khadh min siwa dhalik, dan dipelajari ya dari selain mereka. Kemudian disebutkan salah satu atau salah seorang dari empat golongan tersebut, sahibul hawa yad'u ila hawa, itu pengikut hawa nafsu yang mengajak ya, untuk mengikuti hawa nafsunya. Au qala mubtadi'in yad'u ila bid'atihi, atau pelaku bid'ah yang menyuruh pada bid'ahnya. Ini menjelaskan kepada kita bahwa ilmu tersebut ya harus jelas sumbernya, referensinya dari mana, sumbernya dari mana, ya, agar agama dan akidah, ibadah, akhlak seseorang ya terjaga, tidak habis umurnya belajar-belajar ternyata yang dipelajari bukan ajaran Islam, ternyata yang dipelajari hanya pemikiran bukan ajaran Islam. Ya. Maka perlu diperhatikan, di antara indikator bahwa ilmu yang dipelajari adalah ilmu yang benar, yang bersumberkan dari sumber yang benar, bahwa semakin bertambah ilmu, semakin bertambah ketundukan kepada kebenaran, semakin bertambah loyalitas kepada kebenaran, ya, semakin bertambah mulia akhlaknya, soleh amalannya, benar akidahnya, dan baik tutur katanya. Nah, jadi semakin belajar, dia semakin tunduk kepada kebenaran. Bukan semakin belajar, semakin pandai, bersilat lidah dalam menolak kebenaran, ya, atau merangkai kata-kata untuk mengelabui orang-orang awam. Bukan itu standar keilmuan, ya. Maka kata Imam Malik, hati-hati, jangan belajar kepada empat kelompok, empat golongan, empat, ya, tipikal manusia. Disebutkan oleh beliau salah seorang dari mereka adalah sahibul hawa, pengikut hawa nafsu. Di antara indikator pengikut hawa nafsu itu adalah dia mengajak masyarakat untuk mengikuti dirinya, ya. Sehingga apabila dia dia menyampaikan suatu permasalahan tidak diikuti, maka akan muncul sikap yang berbeda, ya. Kemudian di antara indikator pengikut hawa nafsu, dia mengajak bukan untuk mengikuti dalil, tapi untuk mengikuti pendapatnya atau pendapat orang yang mungkin dikultuskannya atau pendapat atau doktrin kelompok yang dikaguminya. Ini termasuk pertanda hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu, ya. Di antara tanda pengikut hawa nafsu bahwa tidak ada ketundukan dan kepasrahan dalam menerima kebenaran. Begitu datang dalil, qala Allah wa qala Rasul, dia masih pertimbangkan dulu, masih direkayasa dulu, dilihat dulu dengan akal kirannya, logikanya, ini sesuai enggak, ini kok enggak masuk akal, ini kok enggak cocok dengan pendapat guruku dan dosenku, profesorku dan yang lain-lainnya, dia tolak. Ini pengikut hawa nafsu, ya. Dan diantara indikator pengikut, ya, hanya berbicara untuk pembenaran, bukan mencari kebenaran, sehingga dalil tersebut berusaha dipaksakan atau dicocok-cocokkan sehingga menjadi bisa jadikan sebagai legalitas untuk pembenaran apa yang telah diakui atau mungkin apa yang telah diikuti atau yang telah mungkin selama ini didoktrinkan. Nah, di antara bukti pengikut hawa nafsu bahwa standar kebenaran menurut mereka adalah mayoritas, bukan kecocokan dengan kebenaran, sehingga Allah melarang kita jangan ikuti mayoritas manusia dari permukaan bumi ini, karena mereka pasti akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudillika an sabilillah, jika engkau mengikuti mayoritas penduduk bumi maka engkau akan sesat dari jalan Allah, karena kebanyakan mereka menyimpang. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka di antara juga tanda pengikut hawa nafsu tidak adanya kepasrahan dan berserah diri kepada Al-Haq. Ini datang dari Allah dan Rasulnya. Qala Allah wa qala Rasul. Jelas dalilnya. Jelas Al-Quran. Jelas sunnahnya. Dalilnya sahih. Tapi dia masih menolak. Sementara sifat ahlul iman adalah istislam. Berserah diri. Tidak menolak. Tidak mempertentangkan dalil dengan akal. Ya. Di antara indikator pengikut hawa nafsu adalah menjadikan akal sebagai hakim dan dalil yang akan dihukumi dengan akal. Artinya, akal sebagai imamnya, dalil sebagai makmum. Ya. Jadi, akal digunakan menolak dalil, bukan dalil dijadikan sebagai alat, sebagai wasilah untuk menerangi akal tersebut. Nah, itu pertanda pengikut hawa nafsu. Maka berhati-hati. Dan sesungguhnya setiap yang menolak kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, tiada lain yang diikutinya kecuali hawa nafsu. فإن لم يستجيبوا لك فأعلم أنما يتبعون أهواءهم. Begitu kata Allah, wahai Muhammad, jika mereka tidak menerima, tidak mengijabahi, tidak menerima seruanmu, kebenaran yang kamu bawa Muhammad, maka ketahuilah mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu. Maka suatu kesimpulan yang itu pasti benar, karena Allah menjelaskan hal itu, bahwa yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah, yang tidak mengikuti ilmu yang datang dari Rasulullah, maka tiada lain kecuali hanya mengikuti hawa nafsu, siapapun dia. Nah, karena Allah mengatakan demikian. Tayyib. Ikhwatul iman, barisa rahimakumullah. Dan sebagai riwayat disebutkan, mubtadi' yadu ila bid'ati, pelaku bid'ah yang menyuruh kepada bid'ahnya. Kapan seseorang diponis sebagai pelaku bid'ah atau mubtadi'? Apakah hanya sekedar terjerumus dalam satu bid'ah diponis sebagai ahli bid'ah? Tidak seperti itu. Karena boleh jadi dia mungkin tidak mengetahui, tapi keikutan maka melakukan hal yang sama, maka itu dinasihati. Tapi ahli bid'ah tersebut, mereka yang beragama, yang menjadikan landasan di dalam beragama bukan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salafus saleh. Ya. Jadi akal yang dikatakan sebagai landasan agama, hawa nafsu, ya, pemikiran manusia. Maka barang siapa yang tidak menjadikan Al-Quran dan hadis, dan tidak menjadikan pemahaman salafus saleh, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, di dalam memahami Al-Quran dan sunnah tadi, maka ini yang di dalam, ya, pembahasan tentang ilmu, akidah, inilah yang dihukumi sebagai mubtadi, ahli bid'ah. Itulah keluar dari sunnah Nabi SAW. Nah, ini yang pertama. Kemudian menyelisihi akidah ahli sunnati wal jamaah yang telah jelas dalilnya, yang telah disepakati para ulama, yang disepakati ahli sunnati wal jamaah, jelas dalilnya, hal yang telah masyhur di kalangan ahli sunnati wal jamaah, ya, dalam permasalahan sahabat misalnya, kewajiban kita untuk memuliakan mereka, mendoakan kebaikan bagi mereka, tidak boleh mencela, tidak boleh mencaci, apalagi mengkafirkan. Maka barang siapa yang mencela sahabat, barang siapa yang menghina sahabat, barang siapa yang menebarkan kesalahan dan kelemahan sahabat, maka ini jelas ahlul bid'ah, bukan ahli sunnah. Prinsip dasar ahli sunnah wal jamaah dalam berinteraksi dengan penguasa, ya, taat dalam kebaikan, tolong menolong kebaikan. Ada kezaliman, kekeliruan dari penguasa, solusinya bukan di demo, bukan dikafirkan, ya, tapi dinasihati dengan cara yang baik, ya. Begitu banyak dalil tentang, ya, ketaatan kepada penguasa dalam kebaikan, dan mengkritisi, menasihati dengan cara yang baik, ya. Maka barang siapa yang sedang menyelisih hal itu, sehingga begitu muncul kezaliman dan penguasa langsung dikafirkan, ini pemikiran kaum khawarij. Setiap ada penyimpangan, setiap ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat, langsung mereka bangkit untuk demo. Ini juga bukanlah solusi, bukanlah cara, dan bukanlah, ya, dari metode ahli sunnah di dalam mengingkari suatu kemungkaran. Dalam perkara asma' wa sifat, masalah qadar, barang siapa mengingkari takdir, maka muncul qadariyah wal jabariyah. Qadariyah yang mengatakan bahwa manusia diciptakan Allah, tapi perbuatan mereka tidak masuk ke dalam kehendak dan ciptaan Allah. Maka ahli sunnah mengatakan mereka bukanlah ahli sunnah, tapi ahli bid'ah. Begitu jabariyah mengatakan manusia terpaksa, tidak memiliki pilihan sama sekali, mereka bukan ahli sunnah, tapi ahli bid'ah. dalam masalah asma wa sifat ahlul kalam yang mengingkari sifat-sifat Allah, terangan mu'attilah, ya, mengingkari seluruh sifat atau sebagian dan menta'wil, ya, ini juga bukan ahli sunnah tapi ahlul bid'ah, pengikut jahmiyah dan mu'attilah. Dalam masalah iman yang mengatakan bahwa iman itu hanya ucapan saja atau hanya meyakini saja, ya, amalan bukan dari iman, ini kaum murji'ah. Nah, dan dalam banyak hal dari akidah ahli sunnah yang terjelas dalilnya, nah, wajib kita imani dan kita terima, dan menyelisih hal itu maka tentu mereka dihukumi sebagai pelaku bid'ah atau ahli bid'ah. Begitu juga yang dalam kesehariannya, ya, setiap amaliannya, amalia-amalia yang tidak berlandaskan sunnah, itu yang terus dilakukan, ya, kendati itu masalah dalam furu', ya, tapi kalau itu terus menerus melakukan hal-hal yang menyisih sunnah di penyimpangan-penyimpangan tersebut menjadi banyak, sehingga semakin bertambah penyimpangan, itu akan tentunya, ya, menyelisihi prinsip dasar semangat beribadah dalam sunnah atau mengikuti sunnah. Maka kita harus waspada dari hal-hal yang seperti itu. Waspada dari hal-hal yang seperti itu. Dan kaum muslimin mungkin, ya, kena jauh dari ilmu dan jauh dari pendidikan, mereka mungkin yang, ya, belum sampai kepadanya orang-orang menyampaikan kebenaran, menyampaikan ilmu Al-Kitab wa Sunnah, maka ini perlu diajarkan kebenaran kepadanya perlu disampaikan kepadanya, pada mereka al-haq, ya, dengan cara yang baik, disampaikan kepadanya dengan dalil yang benar, ya, diajak mereka untuk kembali kepada qala Allah wa qala Rasul, naam, dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, dengan yang santun, kalimat-kalimat yang motivasi mereka untuk kembali kepada qala Allah wa qala Rasul. Nah, mencintai kebaikan bagi mereka sebagaimana hal itu kita cintai untuk diri kita. Jadi ada ahli sunnah wajah memiliki prinsip atau konsep yang jelas di dalam permasalahan bagaimana seorang itu dihukumi sebagai, misalnya dia itu diponis sebagai kafir, diponis sebagai pelaku bid'ah. Ada konsep, tidak, ya, serampangan itu berdasarkan ilmu. Tidak serampangan dalam hal ini, masalah hukum, ya. Adapun yang bermuda, setiap ada penyelisihan penyimpangan, ini ahli bid'ah. Setiap yang menyimpang, ini ahli bid'ah, bukan seperti itu. Apalagi setiap yang ada penyimpangan kemudian diponis sebagai ini kafir, ini murtad dan seterusnya, bukan begitu. Itu bukan prinsip ahli sunnah, itu bukan manhaj ahli sunnah, dan itu bukan manhaj salafus saleh. Semua ada landasannya, semua jelas prinsipnya, jelas, ya, prinsip dasar di dalam hal yang demikian itu. Dan tidak semua orang, ya, balikan kepada ahli ilmunya. Tidak semua yang berbicara dalam hal itu. Karena apabila tidak memiliki landasan yang benar, memahami prinsip yang benar, prinsip akidah ahli sunnah, paman salafus soleh, dia akan keliru dalam berbicara tentang hal itu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Maka Imam Malik rahimahullah memperingatkan kita, hati-hati, jangan mengambil ilmu dari pengikut hawa nafsu atau pelaku bid'ah yang mengajak pada bid'ah, ada penyimpangan-penyimpangan tadi. Naam. Taib, ikhwatal iman, para wisa rahimakumullah. Kemudian di antara prinsip dasar Imam Malik rahimahullah di dalam berakidah, beliau melarang dari, ya, perdebatan, berjidal, berdebat, ya, di dalam urusan agama. Dan beliau juga memperingatkan umat dari ahlul kalam dan ahlil ahwa. Ini prinsip dasar, ya, Imam Malik di dalam berakidah. Maka dalam pasal yang kedua, pengarang kitab Aqidah Imam Malik rahimahullah menjelaskan al-faslu tsani dhammuhu lil mira'i wal khusumat wal jadal fid dini wa tahdhiruhu min ahli al-kalam wal ahwa. Pasal yang kedua adalah dhammuhu lil mira', yaitu celaan beliau terhadap mira', yaitu mira' itu perdebatan, ya, wal khusumat, jidal, pertikaian, perdebatan di dalam urusan agama, ya, dan memperingatkan, peringatan, memberikan peringatan atau memperingatkan dari ahlul kalam wal ahwa, ahlul kalam dan juga ahlul ahwa. Ini prinsip dasar akidah Imam Malik dan juga merupakan prinsip dasar akidah para ulama ahli sunnah. Kita telah membahas sebelumnya bagaimana akidah Imam Syafi'i. Ya. Dan seluruh imam ahli sunnati wal jamaah, ini prinsip dasar mereka. Agama ini, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, telah jelas. Al-haq telah jelas. Yang batil telah jelas. Kewajiban kita untuk mengikuti dan memahaminya dengan benar, kemudian mengikuti kebenaran itu. Bukan untuk diperdebatkan. Ya. Bukan untuk berjidal sehingga barang siapa yang ahli dalam berdebat, ya, maka dialah yang benar. Barang siapa yang ahli dalam merangkai kata, berretorika, ya, berfilsafat, dan itulah yang benar. Tidak demikian. Bukan itu standar kebenaran. Maka Imam Malik mengatakan, ya, agama ini sudah jelas, sempurna. Enggak perlu di dalam memahaminya harus dengan berjidal. Dan mungkin ada pertanyaan, apakah tidak terjadi di kalangan para ulama perdebatan dalam urusan ilmiah? Naam, terjadi khilaf dalam urus, secara khusus dalam urusan fikih. Kita mendengar perkara khilafiyah. Apakah mereka tidak berdebat, tidak berjidal? Naam, kita katakan naam. Tapi yang demikian itu dikenal dengan al-munadharah ilmiah, perdebatan ilmiah yang tujuan mereka mencari kebenaran, mencari al-haq, dan yang diperdebatkan, yang didiskusikan perkara ilmiah yang dalam secara dalil tidak ada dalil yang secara teks secara nyata menjelaskan hukum tersebut, atau dalil yang umum yang masih mencakup multi penafsiran sehingga akan melahirkan produk hukum yang akan berbeda, dan mereka berijtihad. Dan siapa mereka? Ya, al-ijtihad. Maka terjadi perdebatan, diskusi, perbedaan dalam pendapat antara Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i dengan Ahmad, Abu Hanifa. Mereka berdiskusi, diskusi ilmiah, ya, baik secara langsung atau dalam tulisan-tulisan dan karya ilmiah mereka. Dan itu hal yang tidak tercela selama berdasarkan prinsip ilmu yang benar, ya. Tapi dalam perkara akidah, masalah keimanan, masalah tauhid, mereka tidak perdebatkan karena hal yang dapinal, ya, hal yang sudah sempurna. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperdebatkan seperti ahlul kalam yang memperdebatkan tentang sifat Allah diingkari, ditakwil, diselewengkan. Hal-hal yang lain muncul tentang masalah iman, apakah amal itu bagian dari iman, ya, seperti itu. Maka jika ada orang yang mengajarkan cara berdebat untuk mendebat kelompok tertentu, ya, buku pintar untuk berdebat dan seterusnya, ya, subhanallah, yang mengajarkan cara berdebat atau pintar itu bukanlah suatu ilmu, ya. Bahkan yang ahli berdebat itu bukan orang yang cerdas, ya, bukan orang yang pintar dalam pandangan kacamata agama, ya. Tapi berbeda dengan diskusi ilmiah yang landasannya prinsip ilmu yang jelas, kaedah-kaedah ilmu yang jelas. Tidak ada masalah dalam hal ini selama tujuannya adalah usul ilal haq, sampai atau mencari kebenaran. Itu semangatnya, bukan ya mencari menang kalah. Nah, yang terjadi yang dimaksud dalam perkataan Imam Malik bahwa prinsip yang kedua adalah mencela perdebatan, jidal, khusumat, pertikaian dalam urusan agama yang hanya berlandaskan hawa nafsu, bukan mencari kebenaran, tapi ingin mencari menang kalah. Nah, taib. Abu Talib Al-Makki menceritakan dan menjelaskan, kana Malik rahimahullah abadan nas an madahibil mutakallimin. Imam Malik rahimahullah merupakan ulama, sosok ulama yang paling jauh dari metoda ahlul kalam. Ya, metoda ahlul kalam. Ahlul kalam ini adalah mereka yang beragama secara khusus dalam urusan teologi akidah, ya, yang mengadopsi teori-teori filsafat, kemudian diroba-roba istilah dan ungkapan dan istilahnya, kemudian ya disematkan diberi label-label Islam sehingga terkenal filsafat Islam gitu ya, ahlul kalam. Nah, dan mereka di dalam memahami teologi, masalah keimanan, masalah ketuhanan dan akidah, ya hanya berlandaskan pada akal semata, logika semata. Jadi urutan dalil mereka al-aqlu thumma naqlu, yaitu akal yang paling tinggi. Maka an-naqlu, dalil itu mengikuti akal. Seperti itu ahlul kalam. Dan Imam Malik ulama yang sungguh sangat jauh dari metoda yang seperti itu. Wa shadduhum naqdan lil iraqiyin, dan beliau orang yang sangat ya yang sangat keras telah membantah ya pendapat-pendapat Iraqiyin. Iraqiyin ini para ya di sini ya para fuqaha yang lebih dominan dalam madhab mereka itu ar-ra'yu, logika. Nah, seperti itu. Walzamuhum li sunnati salifin min as-sahabati wa tabi'in, dan orang yang paling mengikuti ya sunnah atau jalan para salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in. Naam. Jadi Imam Malik adalah orang yang tidak senang dengan perdebatan, jidal. Ya, tapi beliau hanya mengikuti qala Allah wa qala Rasul. Apa yang dinukil dari sahabat, dari tabi'in, itulah yang diamalkan. Jadi beliau berbicara tentang ilmu-ilmu yang melahirkan amalan. Bukan hanya sebuah teori. Ya. Hanya pandai bicara, pandai merangkai kata, berretorika. Nah, bukan seperti itu. Dan ini sifat Imam Malik. Nah, jadi beliau yang sangat ya mengikuti jalannya salafus saleh minas sahabah wat tabi'in. Kemudian di antara bukti hal itu, Al-Haytham bin Jumail atau Jamil meriwayatkan, qultu li Malik bin Anas, saya berkata, bertanya kepada Malik bin Anas, ya Aba Abdillah, ar-rajul aliman bisunnah ayujadil anha? Qala la, lakin yukhbiru bisunnah fa'in qubilat minhu wa illa sakat. Jadi indikator seorang yang ya mengikuti sunnah, bagaimana sikap dia? Kata Haytham bin Jumail, wahai Malik bin Anas, ya Aba Abdillah, ya. Jadi wahai Aba Abdillah, ini kunyah beliau, seorang yang alim bisunnah, seorang yang berilmu, alim tentang sunnah, apakah dia yujadil anna, berjidal, berdebat, memperdebatkan hal itu? Seorang yang alim bisunnah. Kata beliau, la, ya, tidak boleh, ya. Bukan itu yang alim. Akan tetapi yukhbiru bisunnah, dia sampaikan ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan hadis, sampaikan ilmu yang benar. Fa in qubilat minhu illa sakat, jika diterima alhamdulillah, jika tidak ya diam, enggak usah berjidal, al-haq jelas. Subhanallah. Nah, sekarang ya mindset mayoritas mengatakan kalau dia ahli berjidal, wah ini alim ini, wah begitu ya. Nah, pandai bersilat lidah, pandai merangkai kata, orangnya ya pandai berorasi, wah ini alim. Apalagi ada ya gelar-gelar akademik ya depan dan di belakangnya kan begitu. Doktor inilah, profesor inilah, dan sekian banyak dalam bait ya panjang sekali gelar-gelar akademiknya. Wah ini alim ini. Ini yang baru alim, ini yang orang yang ahli berilmu dan macam bukan itu. Semakin dia itu ya lebih menyukai perdebatan dalam urusan agama, apalagi perkara yang telah jelas batil dan jelas menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, itu yang ingin dia perjuangkan, itu bukan seorang yang ahli, itu orang yang jahil tentang agama. Ya, maka hati-hati. Orang yang mengajarkan Sunnah, mengajarkan kebenaran, kebenaran apa adanya. Ya, kebenaran apa adanya. Qala Allah wa qala Rasul, jelas. Tidak perlu lagi direkayasa. Ya diterima alhamdulillah, tidak diterima ya itu bukan urusan kita. Karena yang menjadikan seorang itu menerima al-haq yang kita sampaikan bukan kena lisan kita, tapi itulah tugas yang hanya mampu, atau itu adalah suatu hal yang hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hanya menyampaikan. Penyambung lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lisan. Kita sampaikan hadisnya dengan cara yang kita jelaskan maknanya. Menjelaskan qala Allah wa qala Rasul dengan cara yang baik, dengan bahasa yang mudah dipahami. Ya. Mau diterima alhamdulillah. Dia akan bahagia. Dan juga kita dapat pahala. Tidak diterima, yang menolak akan sengsara. Dan kita juga dapat pahala. Kenapa? Karena telah menyampaikan al-haq. Ini yang harus diperhatikan. Maka kata Imam Malik, jika diterima ya alhamdulillah, qubil alhamdulillah. Jika tidak, sakat, diam, jangan didebat. Kecuali dalam hal yang seorang mengetahui, bila syubhat tersebut dibiarkan, maka masyarakat semakin ya terjerumus, maka dia kewajiban bagi penuntut ilmu, orang yang berilmu, untuk menjelaskan sisi kebatilan tadi dengan dalil, bukan dengan hawa nafsu. Dan itu bukan juga untuk mencari kemenangan, tapi adalah ingin menjelaskan al-haq dan ingin ya membantah kebatilan itu dengan cara yang baik, dengan ilmu. Ya, ini yang harus dilakukan. Tayyib. Maka kata Imam Malik ya, jangan suka ya berdebat dalam urusan agama. Adapun masalah diskusi ilmiah, ini kita harus ya melatih para penuntut ilmu diskusi ilmiah kena semangat dan mencari kebenaran. Itu harus dilatih, apalagi mahasiswa kita ya, murid-murid kita dilatih untuk berdiskusi ilmiah. Tapi perdebatan, debat kusir, hanya mengutamakan hawa nafsu, sudahnya semangat untuk cari menang kalah, ya, maka ini jelas hal yang tercela dalam urusan agama ini. Nah, baik, mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu sallam bin Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Nah. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman seakidah, pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, demikianlah kajian dan bimbingan bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhallahu taala, semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya dan Allah mudahkan kita untuk bisa memahaminya. Sekarang waktunya bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan, kami tunggu di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Silahkan, kami harapkan pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan kali ini. Silahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa ini ya, di mana? Dari Umulia dari Bekasi. Silahkan Umulia pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau menanyakan Ustaz, bagaimana kita mengetahui kalau Ustaz itu yang bermanhaj lurus itu kalau kita di dalam majelis ilmu Ustaz. Ada kalanya Ustaz itu menyampaikan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Tapi ketika masuk di dalam kepemerintahan, dia mengkufur-kufurkan pemerintah. Apakah itu Ustaz pahamnya sama dengan manhaj salaf? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada mulia di Bekasi, barakallahu atas pertanyaan. Ini pertanyaan ya perlu menjadi perhatian semua. Jadi bagaimana ya kita bisa mengenal dan mengetahui bahwa seorang yang memberikan ilmu tersebut benar manhaj lurus akidahnya, pemahamannya. Nah, ini penting sekali. Karena di zaman sekarang ini dengan berbagai kemudahan dan sarana fasilitas ya, semua orang bisa mencopot sana mencopot sini, baca sana baca sini, mendapatkan ilmu. Bila dia baca Al-Quran, baca hadis, alhamdulillah bisa semua didapatkan. Nah, dan di satu sisi alhamdulillah kemudahan sehingga sarana untuk belajar semakin banyak dan juga mendapatkan ilmu. Tapi di sisi lain ada hal-hal yang sangat prinsip yang ini menentukan, ya. Dan yang demikian itu merupakan prinsip dasar untuk mengenali penyimpangan atau kesesuaian seseorang dengan al-haq. Tatkala masalah manhaj itu, artinya manhaj itu adalah konsep, ya, jalan yang ditempuh dalam memahami agama, dalam mengamalkan dan juga menyikapi fenomena yang muncul, berinteraksi. Nah, terutama dalam berdakwah, menyampaikan ilmu. Nah, dan tidak cukup hanya sekedar ya qala Allah wa qala Rasul, kemudian ya di dalam memahaminya dia memahami dengan pemahaman dia sendiri atau pemahaman-pemahaman orang-orang yang jauh dari pemahaman yang benar. Ya, kemudian dia bicara tentang qala Allah wa qala Rasul dalam masalah ibadah, masalah akhlak. Tapi begitu muncul nanti ahlali sampaikan tadi penyimpangan penguasa, dari sini mulai dia pendapat yang digunakan bukan ahli sunnah lagi, pendapat khawarid, kafir sana kafir sini, ya tidak benar. Dan ini sebagai indikator bahwa itu harus diwaspadai. Yang seperti itu maka harus berhati-hati. Kita khawatir apa yang dilakukan sebelumnya merupakan cara untuk menggiring, ya, untuk merekrut para simpatisan, kemudian begitu telah mungkin ada ya kecenderungan dan loyalitas, mulai dia menggiring kepada pemikiran-pemikiran yang menyimpang tadi, mulai mengkafirkan ini kafir sana. Kita sampaikan masalah ponis kafir itu, nah itu hukum, hukum agama, hukum Allah, hukum Rasulnya. Tapi ada kaedahnya, ada dawabitnya, ada prinsip dasarnya, terutama dalam bagaimana menyikapi penguasa yang zalim, ya, itu ada kaedahnya. Nah, maka tatkala begitu mulai masalah penyimpangan penguasa langsung kafir inilah, fasik inilah, macam-macam. Dan bila dalam suatu majlis, ya, hanya diramaikan dengan kritik ini, kritik sana, penguasa ini, dan sekolah ini, dan seharusnya, ini sebagai indikator harus diwaspadai. Nah, kita bukan merestui penyimpangan yang muncul dari penguasa, ya, dan kita harus ikut andil memberikan nasihat. Tapi begitu muncul suatu penyimpangan dan kesalahan dari penguasa, apakah langsung obat ini kafir ini dan seharusnya? Enggak, bukan begitu. Dalam hal ini para ulama menjelaskan bagaimana konsep ahli sunnah, ya, kita harus menjelaskan, ya, bahwa penyimpangan yang muncul dari penguasa tidak sama tingkatannya dan juga yang melatar belakanginya, ya. Maka perlu diketahui jika tatkala muncul permasalahan yang seperti itu, langsung yang muncul lampunis kafir sana kini sana dan seterusnya, ini kafir dan seterusnya, maka ini diwaspadai. Hal yang seperti itu diwaspadai, ya, jangan sampai kita terjerumus atau ikut serta dalam bermajlis seperti itu. Maka ini dia antara indikator yang harus yang menjelaskan bahwa ini ada penyimpangan dalam pemahaman manhaj akidah Ahlussunnah dalam berinteraksi dan bermuamalah kepada para penguasa. Ya, manhaj salaf ini jangan dinodai dengan seperti itu. Ya, manhaj Ahlussunnah jelas dalam hal ini. Maka tatkala hal yang seperti itu muncul, maka ini akan ya terjadi pencemaran dan akan merusak ya kemuliaan manhaj ahli sunnah atau manhaj yang diikuti para salafus soleh dalam berinteraksi dengan penguasa tadi. Maka ini perlu diwaspadai. Tinggalkan hal yang seperti itu. Nah, demikian Allah a'lam. Nah, Ustaz barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung via telepon kepada Ustaz, silakan di 021 823 6543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan ibu siapa di mana? Dengan Ummu Abdurrahman di Kalimantan. Silakan Ummu Abdurrahman pertanyaannya. Maaf, assalamualaikum Ustaz. Maaf Ustaz mau bertanya. Tuan pertanyaannya di luar materi. Silakan ibu, langsung saja. Ini Ustaz, ada seorang pedagang kambing, kambing akikah, kambing kurban. Beberapa hari yang lalu ada pelanggan membeli akadnya beberapa hari yang lalu, kambingnya dalam keadaan sehat, cuman akikahnya belum untuk hari Ahad nanti akikahnya. Kadarullah, kemarin sampai tadi malam kambing itu sakit. Sebelumnya tidak ada sakit, sakit dan kelihatannya takut dia kambing ini mati, kemudian kambing ini dipotong dengan niat akikah. Apa bisa kambing itu dipakai untuk akikah atau bagaimana? Syukran Ustaz jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dijawab Ustaz, silakan. Baik, terima kasih kepada Ummu Abdurrahman ya dari Kalimantan. Ya, sebenarnya ini pertanyaan yang tentu keluar dari tema ya. Tapi seperti kronologi yang disampaikan tadi, akikah itu adalah ya hewan atau domba kita sembelih untuk ya dalam rangka kelahiran mungkin anak kita atau mungkin cucu kita, kan begitu. Maka yang demikian itu merupakan adalah bagian dari ibadah. Maka kita berikan kepada Allah yang terbaik. Ya. Jangan kambing-kambing yang sudah sakit, ya, kendati-kendatikan dari awal. Nah. Atau mungkin dengan kurus gitu ya. Kendati ya mengakikah tidak wajib ya, tapi sangat dianjurkan. Tapi tatkala tetap berniat, nah, jika terjadi seandainya hal yang sebelum pelaksanaannya, maka wallahu a'lam, dalam hal ini lebih baik ya diganti dengan kambing yang lain yang sehat ya, yang gemuk, dan itu adalah ibadah. Nah, sebagainya juga seorang berkurban ya, pilihlah yang terbaik karena dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu alam, menurut pendapat saya yang sangat ya terbatas ini ya, insyaallah mungkin ya diganti dengan kambing yang lain. Insyaallah jika niat kita lah yang memberikan yang terbaik pada Allah, pasti akan Allah berikan kemudahan. Dan jika seandainya kambing tersebut mungkin jadikan sebagai ya disembelih, takut kena mati, disembelih kemudian ya bisa dinikmati konsumsi dagingnya, tapi untuk ya akikah berikan yang terbaik ya. Sampai ya Nabi SAW kalau ya dalam dijelaskan para ulama, seandainya itu laki-laki dan dua kambing, itu yang gemuk, yang sehat, kan begitu. Dan insyaAllah jika itu semua diniatkan karena insyaAllah kemudahan pasti ada. Nah, demikian Allahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami himbau untuk kepada Anda yang bertanya kepada Ustaz, silakan. Kami harapkan pertanyaan Anda berkesan dengan pembahasan yang telah disampaikan. Di 0218236543 kami persilahkan kembali. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Dikecilkan terlebih dahulu volumenya, Bapak. Mohon maaf. Bapak dikecilkan volumenya. Sudah? Iya. Bapak cukup mendengarkan dari telepon saja. Oh, saya kira di ini saya mengada di televisi. Iya, silakan, Pak. Pertanyaannya di televisi, Bapak. Didengarkan lewat telepon saja. Jangan mendengarkan lewat TV ya. Karena suaranya akan masuk dan Ustaz tidak bisa mendengar pertanyaan dari Bapak. Oh ya, saya mau bertanya dengan tentang pembahasan tadi yang ya. Isan. Di sini saya di Maluku Utara. Ya. Maluku Utara, desa Kecamatan Galela, desa Ori. Iya Pak, silakan pertanyaan Pak. Saya salah Abu Bakar itu. Iya, langsung saja Pak disampaikan pertanyaannya. Oh ya, saya imam kemudian saya melakukan dengan salam selesai saya melakukan zikir sir. Seluruhnya di Kecamatan Galela ini memakai zikir dahar yang dikeluarkan suara. Saya tidak dikeluarkan. Namun mereka menganggap saya ini sebagai agama teroris yang saya jalankan. Kira-kira itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditangkap dengan jelas Ustaz pertanyaan dari Bapak tadi di Ambon. Silakan. Ya, Naam. Baik, ya terima kasih ya kepada Bapak di Maluku Utara ya. Tadi kurang jelas namanya bagi saya. Saya doakan semoga Bapak ya tetap sabar dan istiqamah di atas al-haq ya. Jadi apa yang diutarakan tadi itu bukan yang aneh ya. Pertanyaan dan ada fenomena seperti itu di masyarakat. Karena ya inilah akibat dari berbagai media yang muncul sekarang ini, yaitu muncul istilah-istilah atau digunakan ya untuk memvonis kelompok tertentu menggunakan istilah-istilah yang membuat masyarakat jadi apa namanya itu ketakutan, dan tentu ada tujuan dari hal itu semua, dan mereka tidak memiliki pengetahuan cukup tentang hakikat ya yang diviralkan tersebut dengan istilah-istilah macam-macam ya. Maka yang jadi korban yang seperti ini, tapi itu hal yang biasa dalam memegang sebuah prinsip dan amal ibadah ya, hal yang biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam dituduh macam-macam ya, gila, sihir, penyihir ya, majnun, dusta, macam-macam, dan itu terjadi setelah beliau diutus. Sebelumnya tidak ada tuduhan seperti itu. Saya yakin begitu, mungkin Bapak yang bertanya tadi mungkin sebelum dia melaksanakan zikir itu tidak ada tuduhan-tuduhan macam-macam, karena sesuai dengan ibadah yang mayoritas gitu ya, tradisi yang tapi begitu dia berusaha mengamalkan yang sunnah, yang zikir itu yang disirkan ya. Zikir ini kita memuji Allah, berdoa kepada Allah, maka hukum asalnya disirkan, bukan teriak-teriak. Ya. Kenapa? Kalau kita berdoa kepada siapa? Allah yang mendengar, Allah yang mengetahui, untuk apa teriak-teriak? Makanya zikir itu dengan suara yang direndahkan, suara yang tidak dikeraskan, disirkan, seperti itu. Maka apa yang Bapak lakukan sebenarnya sudah tepat. Tapi karena masyarakat belum memahami, karena sama ini mereka ya hidup dalam kondisi yang mungkin dalam tradisi yang seperti itu. Tapi tetap sabar, tidak ada masalah, tidak perlu dihiraukan yang seperti itu. Tuan Bapak yang beramal, mereka tidak akan mempertanggungjawabkan ya, amalan masing-masing. Tapi tetaplah sabar sampaikan. Jika mereka mungkin imam-imam yang bisa membaca, mungkin bisa diberikan panduan tentang zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu biasa ujian seperti itu. Tapi jangan sampai ujian seperti itu membuat kita apa? Meninggalkan satu kebenaran. Berinteraksi dengan baik. Ya, masalah amalan enggak ada intervensi orang lain amalan kita. Ya. Enggak bisa diintervensi, itu amalan suatu keyakinan. Loh, negara pun setelah konstitusi itu melindungi orang bebas untuk beramal. Ya. Apalagi tatkala seorang meyakini suatu kebenaran dan itulah ada sunnah dari Rasulullah SAW seperti itu. Jadi intinya Bapak yang bertanya, sabar. Sabar ya. Sabar ini bagian dari cobaan dan ujian yang harus dijalani dalam hidup ini. Tidak perlu terprovokasi, ya, teruslah beramal, ya. Dan yang akan mempertanggungjawabkan amalan masing-masing, dan ingat bahwa amalan yang diterima oleh amalan yang sesuai dengan sunnah dan ikhlas. Maka hati-hati, ya, tidak perlu ya, telah berdoa kepada Allah keistiqomahan, ya, bahwa apa yang telah Bapak amalkan dengan sir itulah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Maka berusaha untuk memberikan penjelasan, ya, kepada saudara-saudara yang lain dengan cara yang baik, komunikasi yang baik, berinteraksi yang baik, mu'alah yang baik dalam urusan ibadah, ya, tidak sedih paksakan, tapi tetap berbuat baik kepada mereka, berinteraksi yang baik, akhlakul karimah. Maka dengan demikian mereka, ya, insyaAllah juga disertai dengan doa tentunya agar mereka bisa mendapatkan hidayah, bisa mengenal kebenaran tersebut. Nah, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mohon maaf, insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian, wallahu a'lam wa sallallahu wa sallamina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.